bertahan, kita mau tunggu Nana Pejanda. Siksa kita tersayang-sayang, so pergi jauh orang so ambil cinta yang sayang, so malayang sama yang layang-layang. Depebanan angin datio minta gatung di mana rasa rasa kita nenda molapas waktu torang to pegang tangan cuma ngana pesebe. Kita mau coba bersama.